Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid ke-4 cetakan tahun 1989. Mulai halaman 434. Kitab tercelanya marah, dendam dan dengki. Lanjutan dari sebelumnya. Bagian ketiga ialah hal yang menjadi doruri pada sebagian manusia, tidak pada sebagian manusia lainnya. Umpamanya, buku pada orang yang berilmu. Karena ia memerlukan kepada buku itu, lalu ia mencintainya. Maka ia marah kepada orang yang membakar dan yang menenggelamkan buku itu dalam air. Begitu pula alat-alat perusahaan pada seorang pengusaha, yang tidak mungkin ia memperoleh makanan selain dengan alat-alat tersebut. Maka sesungguhnya apa yang menjadi jalan atau wasilah kepada yang doruri dan yang dicintai, niscaya menjadi doruri dan dicintai. Dan ini berbeda menurut masing-masing orang. Dan kecintaan yang doruri ialah apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya. Barang siapa merasa aman pada dirinya, sehat afiat pada badannya, dan mempunyai makanan harinya, maka seakan-akan dikumpulkan dunia dengan seanteronya baginya. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ubaidullah bin Muksin. Orang yang melihat hakikat segala persoalan dan diserahkan kepadanya tiga hal tadi, niscaya tergambarlah bahwa ia tiada akan marah pada lainnya. Maka inilah tiga perkara. Kami akan menyebutkan tujuan latihan pada masing-masing daripadanya. Adapun bagian pertama, maka tidaklah latihannya untuk meniadakan kemarahan hati. Akan tetapi, supaya ia sanggup untuk tidak mentaati marah, dan tidak dipakainya marah itu pada zahiriahnya, selain pada batas yang disukai oleh agama dan dipandang baik oleh akal. Dan yang demikian, mungkin dengan mujahadah atau bersungguh-sungguh, menanggung beratnya kelemah lembutan dan tanggungan pada suatu tempo. Sehingga kelemah lembutan dan tanggungan itu menjadi budi pekerti yang mantap. Adapun pengalihan pokok kemarahan dari hati, maka yang demikian itu tidaklah kehendak tabiat. Dan itu tidak mungkin. Benar, mungkin memecahkan tandanya dan melemahkannya, sehingga tidak bersangatan menggelegakkan kemarahan pada batin. Dan berkesudahan lemahnya, sehingga tidak lahir bekasnya pada muka. Tetapi yang demikian itu berat sekali. Ini hukum bagian ketiga juga. Karena apa yang menjadi doruri pada pihak seseorang, maka tidak mencegahnya dari kemarahan lantaran orang lain tidak memerlukan padanya. Maka latihan padanya itu mencegah berbuat dan melemahkan, menggelegakkan pada batin, sehingga tidak bersangatan merasa pedihnya bersabar pada yang demikian. Adapun bagian kedua, maka mungkin tercapai dengan latihan sampai kepada terlepas dari kemarahan. Karena mungkin dikeluarkan kesukaannya dari hati. Dan yang demikian itu dengan diketahui oleh manusia bahwa tanah airnya itu kuburan dan tempat menetapnya itu akhirat. Dan sesungguhnya dunia itu tempat menyeberang yang akan diseberangi di atasnya. Dan dicari perbekalan dari dunia itu sekedar yang penting atau yang perlu. Dan di balik yang demikian itu adalah bencana pada tanah airnya, dan tempat menetapnya. Maka ia menjadi zahid atau orang zuhud di dunia dan terhapus kecintaan dunia dari hatinya. Jikalau adalah seorang insan mempunyai seekor anjing yang tiada dicintainya, niscaya ia tidak marah apabila anjing itu dipukul orang. Maka marah itu mengikuti kecintaan. Dan latihan pada ini berkesudahan kepada mengalihkan pokok kemarahan, dan itu jarang sekali. Dan kadang-kadang latihan itu berkesudahan kepada mencegah daripada pemakaian kemarahan dan berbuat dengan yang diwajibkannya, dan itu lebih mudah. Kalau Anda berkata bahwa yang penting atau yang daruri dari bagian pertama ialah merasa pedih dengan hilangnya barang yang diperlukan, bukan marah, maka orang yang mempunyai seekor kambing umpamanya, dan kambing itu menjadi makanannya, lalu mati, niscaya ia tidak akan marah kepada seseorang, walaupun terjadi pada peristiwa itu hal yang tidak disukainya. Dan tidaklah menjadi hal penting bahwa tiap-tiap yang tidak disenangi itu kemarahan. Sesungguhnya, manusia merasa sakit dengan dibetik dan dibekam, dan tidak marah kepada membetik dan membekam itu. Maka, orang yang kuat tauhidnya, sehingga ia melihat segala sesuatu itu tangan Allah dan daripada Allah, maka ia tidak marah kepada seseorang daripada makhluknya. Karena ia melihat mereka terbuat demikian dalam genggaman kudrahnya, seperti pena pada tangan penulis. Dan orang yang ditandatangani oleh raja memotong lehernya itu tidak marah kepada pena. Maka ia tidak akan marah kepada orang yang menyembelih kambingnya yang menjadi makanannya. Sebagaimana ia tidak marah atas kematian kambingnya itu, karena ia melihat penyembelihan dan kematian itu daripada Allah Azza wa Jalla. Lalu tertolaklah kemarahan dengan kuatnya tauhid, dan tertolak juga kemarahan itu dengan baik sangka kepada Allah, yaitu bahwa ia melihat bahwa semua itu dari Allah, dan Allah tidak mentakdirkan baginya selain yang padanya kebaikan. Dan kadang-kadang ada kebaikan itu pada sakitnya, laparnya, lukanya, dan terbunuhnya. Lalu ia tidak marah, sebagaimana ia tidak marah kepada membetik dan membekam, karena ia melihat bahwa kebajikan itu padanya. Lalu kami mengatakan bahwa ini atas cara ini adalah tidak mustahil. Tetapi kekerasan tauhid sampai kepada batas ini sesungguhnya adalah seperti kilat yang menyambar, yang akan keras pada hal-hal yang disambar dan tidak berkekalan. Dan hati itu kembali secara tabiat kepada yang di tengah-tengah, yang tidak dapat ditolak. Jikalau tergambarlah sesuatu yang demikian bagi manusia, niscaya tergambarlah bagi Rasulullah SAW. Sesungguhnya adalah beliau itu marah sehingga merah dua biji matanya. Diriwayatkan Muslim dari Jabir. Sehingga beliau berdoa, "Wahai Allah, Tuhanku, aku adalah manusia pemarah sebagaimana marahnya manusia. Maka siapa saja orang Muslim yang aku maki atau aku kutuk atau aku pukul, maka jadikanlah itu daripadaku sebagai sholat kepadanya, sebagai zakat dan pendekatan yang mendekatkannya kepada engkau pada hari kiamat." Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, "Wahai Rasulullah, tulislah dari engkau setiap yang engkau ucapkan pada kemarahan dan kerelaan." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Tulislah, demi Allah yang mengutuskan aku dan kebenaran sebagai Nabi. Tiadalah keluar dari ini selain yang benar, beliau mengisyaratkan kepada lidahnya. Diriwayatkan Abu Daud dari Abdullah bin Amr. Nabi SAW tidak mengatakan bahwa aku tidak marah, akan tetapi beliau mengatakan bahwa kemarahan itu tidak mengeluarkan aku dari kebenaran. Artinya, aku tidak berbuat dengan yang dimestikan oleh kemarahan. Pada suatu kali, Aisyah radhiyallahu anha marah. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, apakah engkau ini datang setan engkau kepada engkau? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, apakah bagi engkau setan? Nabi SAW menjawab, ya, tetapi aku berdoa kepada Allah, lalu ia menolong aku atas setan. Maka setan itu menyerah, lalu tidak menyuruh aku selain dengan kebajikan. Diriwayatkan Muslim dari Aisyah. Nabi SAW tidak mengatakan, tidak ada setan bagiku. Dan yang beliau maksudkan, setan kemarahan. Akan tetapi beliau mengatakan, ia tidak membawa aku kepada kejahatan. Ali radhiyallahu an berkata, adalah Rasulullah SAW tidak marah karena dunia. Apabila beliau menjadi marah oleh kebenaran, niscaya tiada seorang pun yang mengenalinya. Dan tiada bangun sesuatu karena kemarahannya, sehingga beliau memperoleh kemenangan untuk kebenaran itu. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ali radhiyallahu anhu. Maka adalah Rasulullah SAW marah di atas kebenaran. Dan jikalau kemarahannya itu karena Allah, maka pada umumnya berpaling kepada yang di tengah-tengah. Bahkan setiap orang yang marah kepada orang yang mengambil makanannya yang penting dan keperluannya yang tidak boleh tidak pada agamanya, maka sesungguhnya orang itu marah karena Allah dan tidaklah mungkin terlepas daripadanya. Benar, kadang-kadang pokok kemarahan itu tidak ada pada apa yang doruri. Apabila hatinya sibuk dengan hal doruri yang lebih penting daripadanya, maka tidak adalah dalam hati itu tempat yang lebih luas bagi kemarahan, karena sibuknya hati dengan jalan lain. Maka sesungguhnya tenggelamnya hati dengan sebagian kepentingan itu mencegah ia merasa dengan yang lain. Dan ini adalah seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Tatkala ia dimaki orang, lalu ia menjawab, jikalau ringanlah timbangan amalanku, maka aku itu lebih jahat daripada yang engkau katakan. Dan jikalau beratlah timbangan amalanku, niscaya tidak mendatangkan mandorot akan aku oleh apa yang engkau katakan. Sesungguhnya perhatian Salman waktu itu terarah kepada akhirat, maka tiada membekas hatinya dengan makian. Begitu pula Ar-Rabi bin Khaisam dimaki orang. Lalu ia menjawab, hai saudara ini, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan engkau. Sesungguhnya di muka surga itu sebuah jalan. Jikalau aku dapat memotongnya, niscaya tidak mendatangkan mandorot bagiku oleh apa yang engkau katakan. Dan jikalau aku tidak dapat memotongnya, maka adalah aku itu lebih jahat daripada yang engkau katakan. Seorang laki-laki memaki Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu beliau menjawab, apa yang ditutup oleh Allah dari penglihatan engkau itu lebih banyak. Maka seakan-akan beliau sedang sibuk memperhatikan keteledoran dirinya daripada bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan mengenalnya dengan sebenar-benar makrifat. Maka tidak membawa ia marah oleh singgungan orang lain akan dirinya dengan kekurangan. Karena ia telah melihat pada dirinya akan kekurangan itu. Dan yang demikian karena keagungan derajatnya. Seorang wanita berkata kepada Malik bin Dinar al-Basari, "Hai orang riya." Lalu Malik menjawab, "Tiada yang mengenal aku selain engkau." Adalah seolah-olah Malik itu sedang sibuk meniadakan dari dirinya bahaya riya dan menentang pada dirinya akan apa yang dicampakkan oleh setan padanya. Maka ia tidak marah terhadap apa yang dilekatkan kepadanya. Seorang laki-laki memaki As-Sa'bi. Lalu As-Sa'bi menjawab, "Jikalau engkau benar, maka kiranya Allah mengampunkan dosaku. Dan jikalau engkau dusta, maka kiranya Allah mengampunkan dosa engkau." Maka kata-kata tadi menunjukkan pada zahiriahnya bahwa mereka itu tidak marah, karena kesibukan hati mereka dengan kepentingan agama, dan mungkin bahwa yang demikian itu sudah membekas pada hati mereka. Akan tetapi mereka tidak sibuk dengan yang demikian, dan mereka sibuk dengan apa yang lebih mengeras pada hati mereka. Jadi, kesibukan hati dengan sebagian kepentingan itu tidak jauh untuk mencegah bergeloknya kemarahan. Ketika hilang sebagian yang dicintainya. Jadi tergambarlah hilangnya kemarahan. Ada kalanya disebabkan kesibukan hati dengan suatu kepentingan atau dengan kerasnya perhatian kepada tauhid. Atau dengan sebab ketiga, yaitu bahwa ia mengetahui sesungguhnya Allah menyukainya, bahwa ia tidak marah. Maka dipadamkan oleh kesangatan cintanya kepada Allah akan kemarahannya. Dan yang demikian itu tidak mustahil pada hal-hal yang jarang terjadi. Sesungguhnya dengan yang tersebut di atas, Anda telah mengetahui bahwa jalan untuk terlepas dari api kemarahan ialah menghapuskan kecintaan dunia dari hati. Dan yang demikian, dengan mengetahui bahaya dunia dan tipu dayanya, sebagaimana akan datang penjelasan pada kitab tercelanya dunia. Dan orang yang mengeluarkan dari hatinya kecintaan hal-hal yang berlebihan atau hal-hal yang tidak perlu, niscaya ia terlepas dari kebanyakan sebab-sebab kemarahan. Dan apa yang tidak mungkin dihapuskan itu mungkin dipecahkan dan dilemahkan. Lalu lemahlah kemarahan dengan sebab yang demikian, dan mudahlah menolaknya. Kita bermohon kepada Allah akan kebagusan taufik dengan kasih sayang dan kemurahannya. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Dan segala pujian bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Penjelasan sebab-sebab yang mengubarkan kemarahan. Anda sudah mengetahui bahwa pengobatan tiap-tiap penyakit itu memotong bendanya atau maddahnya yang menghilangkan sebab-sebabnya. Maka tidak dapat tidak, daripada mengetahui sebab-sebab kemarahan, bertanya Yahya kepada Nabi Isa alaihissalam, "Barang apakah yang lebih berat?" Isa alaihissalam menjawab, "Kemarahan Allah Ta'ala." Yahya bertanya lagi, "Apakah yang mendekati dengan kemarahan Allah?" Isa alaihissalam menjawab, "Yaitu bahwa engkau marah." Yahya bertanya pula, "Apakah yang melahirkan kemarahan dan apakah yang menumbuhkannya?" Isa alaihissalam menjawab, "Takabur, keangkuhan, merasa diri lebih mulia dan kepanasan hati." Sebab yang mengubarkan kemarahan itu ialah merasa kemegahan diri atau zahwun, ujub atau mengherani diri, suka bersenda gurau, bermain-main mengejek, memalukan orang, suka bermusuhan, berlawanan, menyalahi janji, sangat loba kepada berlebihan harta dan kemegahan. Semua yang tersebut di atas adalah budi pekerti jelek yang tertela pada agama. Dan tidak akan terlepas dari kemarahan serta tetaplah sebab-sebab tersebut, maka tidak boleh tidak daripada menghilangkan sebab-sebab tadi dengan lawan-lawannya. Maka seyogialah Anda mematikan perasaan kemegahan diri dengan perasaan rendah diri atau tawadhu. Dan Anda mematikan sifat ujub atau menghirani diri dengan Anda mengenali diri Anda sendiri. Sebagaimana akan datang penjelasan pada kitab takabur dan ujub. Anda menghilangkan sifat membanggakan diri dengan Anda merasa bahwa Anda sejenis dengan budak Anda. Karena manusia itu dikumpulkan pada keturunan oleh satu bapak, Adam alaihissalam. Hanya mereka berbeda dalam pecahan-pecahan tentang kelebihan. Maka anak Adam itu adalah satu jenis. Dan kesombongan itu ialah dengan kelebihan-kelebihan. Sombong, ujub, dan takabur itu sifat kehinaan yang paling besar. Dan itu adalah pokok dan kepalanya. Apabila sifat-sifat itu tidak terlepas dari engkau, maka tiada kelebihan engkau atas orang lain. Maka mengapakah engkau menyombongkan? Padahal engkau adalah dari jenis budak engkau, dari jenis bentuk tubuh, keturunan dan anggota badan, lahiriah dan batiniahnya. Adapun bersendagura, maka Anda dapat menghilangkannya dengan menyibukkan diri dengan kepentingan-kepentingan agama yang menghabiskan umur. Dan Anda utamakan dari bersendagura apabila Anda mengetahui yang demikian. Adapun bermain-main, maka engkau dapat menghilangkannya dengan kesungguhan mencari keutamaan, budi pekerti yang baik, dan pengetahuan keagamaan yang menyampaikan engkau kepada kebahagiaan akhirat. Adapun mengejek, maka engkau dapat menghilangkannya dengan pemuliaan daripada menyakitkan manusia dan dengan menjaga diri daripada engkau diejek orang. Adapun memalukan orang, maka dengan menjaga dari perkataan keji dan menjaga diri dari kepahitan jawaban. Adapun kesangatan loba kepada kelebihan kehidupan, maka engkau dapat menghilangkan dengan sifat merasa cukup atau qanaah secara darurat atau perlu, karena mencari kemuliaan sifat tidak memerlukan kepada sesuatu atau al-istighna, dan mengangkatkan diri dari kehinaan banyak keperluan. Setiap budi pekerti dari budi pekerti ini dan sifat dari sifat-sifat ini memerlukan pada pengobatannya kepada latihan dan menanggung kesukaran. Dan hasil latihannya itu kembali kepada tipu dayanya supaya diri benci daripadanya dan lari daripada kekejian. Kemudian rajin atau muwaddabah kepada melaksanakan lawannya pada jangka waktu yang panjang. Sehingga disebabkan kebiasaan menjadi sifat yang jinak dan mudah bagi diri. Apabila sifat-sifat itu terhapus dari diri, maka sucilah dia dan bersih dari sifat-sifat kehinaan tersebut, dan terlepas pula dari kemarahan yang terjadi daripadanya. Di antara penggerak yang sangat keras kepada kemarahan pada kebanyakan orang-orang bodoh, ialah penanaman mereka kemarahan itu dengan keberanian, kelaki-lakian, kemuliaan diri, dan tinggi cita-cita atau kemauan. Dan penggelarannya dengan gelar-gelar atau lahap terpuji karena kedunguan dan kebodohan. Sehingga cenderunglah diri kepadanya dan memandangnya baik, dan kadang-kadang dikuatkan dengan demikian dengan cerita kesangatan marah orang-orang besar dalam mengemukakan pujian dengan keberanian. Dan diri manusia itu cenderung untuk menyerupai dengan orang-orang besar, lalu menggelagakkan kemarahan kepada hati disebabkan yang demikian. Penanaman yang tersebut itu, kemuliaan diri dan keberanian, adalah bodoh. Bahkan itu adalah penyakit hati dan kekurangan akal. Dan itu adalah karena kelemahan dan kekurangan diri. Dan suatu tanda bahwa itu karena kelemahan diri, bahwa orang sakit lebih lekas marah dari orang sehat. Dan wanita lebih lekas marah dari laki-laki. Dan anak kecil lebih lekas marah dari orang besar. Dan orang tua yang lemah lebih lekas marah dari orang tua biasa. Orang yang berbudi pekerti jelek dan sifat-sifat kehinaan yang buruk lebih lekas marah dari orang yang mempunyai sifat-sifat keutamaan. Orang yang bersifat jelek itu marah karena nafsu keinginannya apabila ia kehilangan sesuap makanan, dan karena kegigilannya apabila ia kehilangan sebiji buah-buahan, sehingga ia marah kepada keluarganya, anak, dan teman-temannya. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang memiliki atau menguasai diri ketika marah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah orang kuat itu dengan membanting. Sesungguhnya orang kuat ialah orang yang memiliki atau menguasai diri ketika marah. Hadis ini sudah diterangkan. Akan tetapi, seyogyalah diobati orang bodoh tersebut dengan dibacakan kepadanya cerita-cerita orang yang lemah, lembut, dan pemaaf. Dan apa yang dipandang baik dari mereka tentang menahan kemarahan. Sesungguhnya yang demikian itu dinukilkan dari nabi-nabi, wali-wali, para ahli hikmah atau filosof-filosof, alim ulama, dan raja-raja besar yang utama. Dan lawan yang demikian itu dinukilkan dari orang-orang Kurdi, orang-orang Turki, orang-orang bodoh, dan orang-orang dungu yang tiada berakal dan tiada mempunyai sifat kelebihan. Penjelasan. Obat marah sesudah berkobarnya. Apa yang sudah kami sebutkan itu ialah melenyapkan bahan-bahan atau maddah kemarahan dan memotong sebab-sebabnya, sehingga ia tidak berkobar. Apabila telah berlaku sesuatu sebab yang mengobarkan kemarahan, maka ketika itu haruslah bersikap tetap. Sehingga orang marah tersebut tidak terbawa berbuat kepada cara tercela. Sesungguhnya kemarahan itu diobati ketika berkobar dengan azimat ilmu dan amal. Adapun ilmu, maka ada 6 perkara. Pertama, bahwa ia bertafakur pada cerita-cerita yang akan kami bentangkan tentang keutamaan menahan kemarahan. Tentang keutamaan menahan kemarahan, memberi maaf, lemah lembut, dan menanggung perasaan, lalu ia gemar pada pahalanya. Maka ia dicegah oleh kesangatan ingin kepada pahala menahan kemarahan daripada kembali kepada marah dan membalas dendam. Dan terpadamlah daripadanya kemarahan. Malik bin Aus bin Hasan berkata, Umar Dama'an marah kepada seorang laki-laki dan ia menyuruh memukulnya. Lalu aku menjawab, Hai Amirul Mukminin, Khud zil afwa wa'mur bil ursi wa'arid anil jahilin. Artinya, berilah maaf, suruhlah yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199. Maka Umar menjawab, berilah maaf, suruhlah yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Maka Umar radhiyallahu anhu memperhatikan pada ayat tadi di sisi kitab Allah Al-Quran, manakala dibacakan kepadanya yang banyak renungan padanya, maka ia renungkan. Dan laki-laki tadi dilepaskannya.